Kowe telepon ning aku. Iya kuwi ya. Ngomong rindu. Tak rasake kaya beda ning uripku. Rasane ati ra karuan batinku. Seri Jaya Putra kowe karo sapa ning Taiwan biyen aku ra lila kowe nembok budal kerja maraka sedupa setyamu aku lulo ra lila saiki Oh.